ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi TV Roja dan radio Roja, serta para pendengar dan pemirsa TV Iman dan Suara Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang baik ini, kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik, dan berbagai macam nikmat yang dianugerahkan Allah Azza wa Jalla kepada kita. Falillahilhamdu awalan wa akhiran. Maka segala puji hanya milik Allah yang pertama sampai yang terakhir. Pembahasan kita insyaAllah masih pada bab yang ke-88 dari kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu bab tentang istihbab tibil kalam wa talaqatil wajh inda liqa. Bab tentang kita dianjurkan untuk berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan bahasa yang baik, bahasa yang menyejukkan hati, dan juga anjuran untuk seorang itu menampakkan wajahnya yang berseri ketika dia bertemu dengan saudaranya. Dan ini bagian dari akhlak-akhlak Islam yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu surat Al-Hijr ayat ke-88, ya wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah hatimu kepada orang-orang yang beriman. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersikap tawadhu, rendah hati kepada kaum muslimin, kaum mukminin. Padahal beliau ada orang yang paling mulia, Sayyidul Mursalin, Imamul Muttaqin. Beliau penghulu seluruh para nabi, imamnya orang-orang yang bertakwa, Sayyidu Waladi Adam, penghulu seluruh manusia. Kemuliaan apa yang kurang pada Nabi alaihissalam? Meskipun demikian, Allah tetap menyuruh beliau. Allah memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk tawadhu, untuk rendah hati. Lah kalau ada orang yang jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyombongkan dirinya, berarti ini satu perilaku yang jelek, akhlak yang tidak sejalan dan akhlak Islam. Bahwa Islam mencintai atau mengajarkan at-tawadhu, rendah hati. Dan Islam membenci sikap sombong dan angkuh. Menolak kebenaran, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Ini adalah perilaku-perilaku yang menjadikan manusia lari, menjauh dari orang yang demikian. Dan ini sudah diingatkan pula oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi, Allah Ta'ala berfirman, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli." Seandainya engkau, sekiranya kamu wahai Muhammad, bersikap keras, faddan, ghalidhal qalbi, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan beliau karena beliau adalah contoh teladan mendakwahkan manusia kepada Allah. Maka harus lapang dada, rendah hati, baik dengan para sahabatnya, bahkan kepada orang-orang yang didakwainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi alaihi wasallam bahwa Allah telah memberikan rahmat kepada beliau. Apa rahmat yang Allah berikan kepada beliau? Berupa hati yang lembut, kasih sayang kepada umatnya. Ya, sebagaimana kelengkapan dari ayat ini, Allah taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dan sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, niscaya mereka akan menjauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Adapun hadis-hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, yang pertama adalah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dan ini pernah kita bahas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hanya mengambil cuplikan dari hadis ini atau bagian dari hadis ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Takutlah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada api neraka, yang dilindungilah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan menginfakkan, dengan mensedekahkan satu buah kurma. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapatkan untuk bersedekah dengan satu biji kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka bersedekahlah, berbuat baiklah dengan kalimat yang baik. Dan kalimat yang baik, kalau ada orang yang datang meminta dan seorang tidak mempunyai apa-apa untuk memberikan kepada orang itu, tolaklah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalimat yang baik di sini, kata sebagian ulama, mengandung dua makna. Kalimat yang baik yang dimaksud yang pertama adalah yaitu ucapan-ucapan yang baik dalam kita berbicara, dalam kita berhiwar, dalam kita bercakap, hendaknya dengan kalimat yang baik. Yang kedua, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah juga bisa diartikan dengan kalimat-kalimat pujian, ya, kalimat-kalimat tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalau seorang dia tidak punya harta untuk dia sedekahkan, maka hendaknya dia memperbanyak berzikir banyak Allah. Sebagaimana dalam kisah tentang orang-orang fuqara muhajirin yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka telah pergi membawa yang pahala yang amat besar. Ya, mereka salat sebagaimana kami salat. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Mereka ya, melakukan amal-amal yakni amal saleh ya, sebagaimana kita melaksanakannya. Tetapi mereka memberikan sedekah, sedangkan kami tidak mempunyai sedekah." Lalu kemudian diajarkan oleh Nabi SAW, "Maukah kalian aku ajarkan kepada kalian, yakni suatu amalan yang dengannya kalian bisa menjadi orang yang pemenang dalam masalah ini, melebihi mereka orang-orang kaya itu?" Yaitu membaca subhanallah 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Nah, ini contoh di antara kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah. Jadi maksud dari kalimat thayyibah di sini ada dua. Yang pertama, kata para ulama atau sebagian ulama, kalimat thayyibah berbicara dengan lemah lembut, berbicara dengan kalimat-kalimat yang baik, tidak menyakitkan hati orang lain, tidak ketus. Dalam bahasa sini, malah ketus itu menusuk hati orang kalau mendengar kalimat itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat zikir dalam Islam ini banyak yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak perlu kita ciptakan kalimat yang baru. Ya, karena apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat cukup untuk seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa ya, seorang selama dia memiliki sesuatu yang bisa dia sedekahkan, alangkah baiknya dia sedekahkan. Apalagi kita hidup di zaman saat-saat seperti ini, yang insya Allah kebanyakan manusia, kebanyakan kita mengetahui ada kesulitan-kesulitan oleh saudara-saudara kita atau sebagian saudara-saudara kita, ya, yang mana pekerjaan mereka terputus, ya, penghasilan mereka berkurang, sementara kebutuhan bertambah. Ya, oleh karena itu sudah seyogjanya di saat-saat seperti ini, mari kita ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dan berbuat baik dan bertakwa, ya, dengan mengulurkan bantuan kepada saudara-saudara kita, ya, terutama di negeri kita ini. Ya, ini satu hal yang patut untuk kita ingatkan kepada kaum muslimin, ya, agar mengingat saudara-saudara mereka. Wallah fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhih. Dan Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama seorang hamba itu selalu menolong saudaranya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal kalimatut thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Dan makna kalimat yang baik sudah saya jelaskan tadi, ya, ada dua makna dan dua-duanya benar. Yang pertama dalam berbicara, ya, dalam kita berkomunikasi hendaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Kemudian juga makna yang kedua adalah, dan ini lebih tentu lebih dekat pada yang benar, yaitu kalimat thayyibah adalah memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu amal yang mulia, amal yang mudah dan gampang, tidak memerlukan tenaga, bisa dilakukan oleh setiap orang, tua, muda, kaya, miskin, sehat, sakit, ya, dan yang lainnya, laki-laki, wanita. Dalam masalah berzikir pada Allah Ta'ala, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ini satu amalan yang mudah, ya. Maka dari itu, orang yang selalu berzikir pada Allah Azza wa Jalla, dan apabila dia mati dalam keadaan berzikir pada Allah Ta'ala, termasuk mati dalam keadaan baik, ya, termasuk mati dalam keadaan baik. Termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah lisan seseorang basah karena mengingat Allah, karena berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis yang berikutnya, yang terakhir dalam bab ini, qala al-imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda kepada aku, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. La tahqiranna min al-ma'ruf, jangan engkau remehkan, jangan sekali-kali engkau remehkan, engkau gampangkan suatu perbuatan baik walaupun sedikit. La tahqiranna min al-ma'ruf syai'an, jangan kau remehkan. Kadang-kadang kita ini di dalam beramal, berbuat, kita memilih yang besar. Sehingga ada amalan-amalan baik yang kecil, terkadang ada yang meremehkannya. Nah, Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan sekali-kali kamu meringankan atau meremehkan suatu perbuatan baik, yakni meskipun itu sedikit, meskipun itu kecil. Walau antalqa biwajhin taliq, antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya engkau bertemu saudaramu dan wajah yang berseri-seri, ya, tidak membutuhkan tenaga. Orang senyum pada saudaranya itu tidak memerlukan tenaga, tidak memerlukan duit, ya, tidak memerlukan prosedur, hanya senyum yang diberikan pada saudaranya, ya, ini sudah satu kebaikan. Nah, sekarang ada penemuan-penemuan di antara hal yang menjadi sebab seorang itu sehat, jauh dari stres, adalah apa? Dia senyum pada saudaranya. Ya. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, Amalan-amalan ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baru kemudian sekarang kita melihat spanduk-spanduk. Ya, bahwa senyum itu menyehatkan tubuh, menyehatkan hati, dan yang lain yang menghilangkan stres. Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang tidak disadari oleh manusia. Maka dari itu, akhlak-akhlak Islam, mari kita amalkan. Apalagi zaman seperti ini. Ya, dalam sikon yang demikian menyulitkan, tetap kita kepada saudara kita. Ya, tampakkan keceriaan kita. Alhamdulillah, ala kulli hal. Ya, kita bersyukur kepada Allah dalam semua keadaan. Dalam keadaan lapang, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan sempit, juga kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Segala puji hanya milik Allah. Ini sikap seorang mukmin, seorang muslim dalam kehidupannya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang jangan meremehkan, menggampangkan satu perbuatan baik walaupun itu sedikit dan kecil. Ya, dan hal ini tentu juga dikuatkan oleh firman Allah Azza wa Jalla, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa mengerjakan satu amal kebaikan walaupun hanya satu titik debu, dia akan melihatnya. Maka jangan kita remehkan amal-amal kebaikan itu. Ya, jangan diremehkan. Satu amal kebaikan walaupun hanya setitik debu, itu akan dilihatnya di akhirat kelak, akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka jangan pelit, jangan bakhil dengan amal kebaikan. Dicontohkan di sini oleh Nabi SAW, satu amalan yang ringan, mudah, tidak sulit, dan membahagiakan orang lain. Yaitu senyum pada saudaramu. Tunjukkan, tampakkan wajahmu yang ceria kepada saudaramu ketika engkau bertemu dengannya. Dan ini memberikan pesan sebetulnya, kalau kita renungkan, pesan yang mulia. Ketika Nabi SAW menganjurkan seorang tersenyum pada saudaranya, menampakkan wajahnya yang ceria pada saudaranya, ini akan membawa sesuatu kepada saudara itu. Satu kebaikan. Dia akan senang. Dia akan bergembira. Ya, dia bertemu dengan fulan, fulan senyum pada dia, menampakkan wajah yang ceria. Tapi coba seorang bertemu dengan saudaranya, dan dia memberikan muka yang tidak sepatutnya. Ya. Tidak senyum, ya. Tidak menampakkan bahwa dia itu ramah dengan orang itu. Nah, ini pun akan menjadikan orang yang bertemu dengannya, ya, itu akan membawa beban dalam dirinya. Ketika dia kembali ke rumahnya, dia bertanya, kenapa ya saya ketemu si fulan, kok si fulan ini tidak senyum pada aku? Apa kesalahanku? Ya. Kok seperti ini? Nah, ini pun akan membawa beban. Maka dari itu, subhanallah, memang akhlak yang mulia itu adalah satu perangai, ya, yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk diri kita dan kebaikan untuk orang lain. Makanya seorang jangan meremehkan, jangan menggampangkan tentang satu amal kebaikan. Walaupun hanya dengan tersenyum kepada saudaranya di saat dia bertemu dengan saudaranya. Belum lagi ditambah dengan salam, assalamualaikum. Ya, itu sudah dua kebaikan. Kalau ditambah dengan assalamualaikum warahmatullah, berarti tiga kebaikan karena ada rahmatullah. Kalau ditambah wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semakin banyak kebaikan. Ya. Nah, ini contoh di antara contoh-contoh bagaimana Rasul alaihissalam mengajarkan kepada kita akhlak dan perangai yang mulia. Akhlak dan perangai yang mulia, dan ini semua bagian dari kebaikan yang akan memberatkan timbangan amalan seorang di akhirat kelak. Ya. Kemudian kita melanjutkan bab yang berikutnya, bab ke-89. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab istihbabi bayanil kalam wa idahihi lil mukhatib wa takriruhu liyafham idza lam yafham illa bidzalika. Bab tentang anjuran kepada seorang kalau berbicara agar pembicaraannya itu jelas, wadih, ya, jelas kepada orang yang diajak bicara. Kemudian jika perlu dia mengulangi perkataan itu agar orang itu paham. Kalau orang itu mungkin pada pertama kali dia mendengar, dia kurang paham, maka kita dianjurkan mengulangi perkataan tersebut ya, sampai dua kali atau tiga kali, agar dipahami oleh al-mukhatab, orang yang mendengar apa ya, orang yang kita ajak bicara. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah yang pertama adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana idza takallama, beliau kalau berbicara itu idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbicara satu pembicaraan, maka beliau mengulangi sampai tiga kali. Untuk apa? Hatta tufham anhu, agar kalimat tersebut betul-betul dipahami ya, dari apa yang beliau sampaikan itu oleh orang yang mendengar, supaya mereka paham. Wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim thalathan. Dan apabila beliau datang pada suatu kaum, beliau mengucapkan pada mereka salam tiga kali. Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, sampai tiga kali. Ya. Hadis ini dari sahih riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita di antara apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara ya, bahwa beliau dalam hal yang beliau sampaikan, terutama hal-hal yang utama, hal-hal yang penting, atau ada hal-hal yang kurang dipahami oleh seseorang yang diajak bicara, maka beliau mengulangi ucapannya sampai tiga kali. Gunanya apa? Untuk dipahami oleh orang tersebut. Karena maksud dari pembicaraan, ketika kita mengajak bicara seorang, intinya itu adalah agar orang yang kita ajak bicara itu paham apa yang kita omongkan, paham apa yang kita sampaikan. Makanya di antara doa Nabi Musa alaihissalam, ya, inti dari apa yang beliau inginkan adalah agar ketika beliau berbicara dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah ya urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lepaskanlah ikatan dari lisanku. Yafqahu qawli, sehingga mereka memahami apa yang aku sampaikan. Jadi inti dari pembicaraan itu supaya dipahami. Ya. Makanya kita melihat kalamullah Al-Qur'anul Karim. Ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan gamblang, dengan mudah. Ketika mengajak hamba-hambanya untuk beriman pada Allah, beriman pada Rasulnya. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min mudzakkir, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an. Ya. Untuk peringatan. Maka apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran dari membaca Al-Qur'anul Karim? Nah, di sini kita harus pahami, dalam berbicara itu intinya adalah supaya orang yang kita ajak bicara itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, sekarang ada model-model manusia. Kalau dia berbicara menyampaikan sesuatu dengan bahasa asing, ya, bahasa Indonesia yang mungkin hanya sedikit, tapi ketika dia berbicara itu dianggap masya Allah ilmiah. Ya, sampai orang tidak paham, itu sudah dikatakan masya Allah orang ini ilmiah. Padahal orang tidak paham apa yang diomongkan. Lah itu apa gunanya? Apa gunanya berbicara kalau orang yang kita ajak bicara tidak paham apa yang kita bicarakan? Padahal fungsi dari berbicara, dari mukalamah, ya, dari kita bermuhadatsah, interaksi dalam berbicara supaya dipahami. Ya, supaya dipahami. Maka orang yang benar, yang pandai itu adalah dalam hal berkomunikasi adalah orang yang ketika dia berbicara, orang lain paham apa yang dimaksudkan olehnya. Dan pembicaraan yang baik, jelas, to the point apa yang diinginkannya, ya, sehingga orang memahami. Jika perlu dia ulangi satu kali, dua kali, tiga kali, silahkan dia mengulangi sampai tiga kali agar orang yang mendengarkannya itu betul memahami. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau tugasnya adalah untuk menjelaskan kalamullah, ya, memberikan keterangan, penjelasan tentang Al-Quranul Karim kepada manusia. Makanya beliau berbicara dengan jelas, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, yang kita ambil dari hadis ini bahwa berbicara agar seorang memahami apa yang kita sampaikan agar dipahami oleh manusia. Yang kedua, kita dianjurkan ketika mengucapkan salam itu tiga kali, ya. Atau bahkan dalam berbicara ada hal-hal yang penting yang perlu diingatkan, bisa diulangi tiga kali. Kemudian juga angka tiga ini kata para ulama ketika dikatakan oleh Anas bin Malik bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi tiga kali, ini pada umumnya kalau sudah tiga kali orang itu paham, ya. Ini pada umumnya. Jadi angka tiga ini batas lah, tidak usah lebih dari itu, ya. Tidak usah lebih dari tiga kali ketika memberikan penjelasan dari hal-hal yang memang harus dijelaskan agar dipahami oleh manusia. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang salah satu metode dalam berdakwah, dalam memberikan nasihat, dalam menyampaikan risalah Allah kepada manusia, yaitu dengan berbicara dengan nasihat, dengan ucapan-ucapan yang bisa dipahami oleh manusia. Kemudian hadis yang berikutnya, Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, Kana kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man yasma'uhu. Rawahu Abu Daud. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berbicara, itu pembicaraan yang kalaman faslan. Pembicaraan yang jelas, ya, yang terurai dan baik. Yafhamuhu kullu man yasmauhu. Setiap orang yang mendengarkannya akan memahaminya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan fasoha beliau, kefasihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang fasih kepada Nabi SAW yang termulia alaihi salatu wassalam. Kalimatnya, ucapannya, ucapan-ucapan yang fasih. Makanya apabila kita cermati hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati hal itu. Beliau kadang-kadang berbicara singkat tapi padat, karena beliau diberikan oleh Allah Ta'ala jawami'ul kalim, kalimat-kalimat singkat tapi padat, ya, alaihi salatu wassalam. Jelas dalam berbicara, huruf-hurufnya keluar dari tempatnya. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa kalau Nabi SAW berbicara, yafhamuhu kullu man yasma'u. Setiap orang mendengarkannya akan memahami apa yang beliau sampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini atau apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahwa beliau kalau berbicara itu terurai dengan baik, ya, pembicaraannya fasih, pembicaraan beliau jelas, ya, sehingga orang yang mendengarkannya memahaminya. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang apalagi dalam menjelaskan tentang ilmu, tentang agama Allah atau tentang hal-hal yang penting, itu hendaklah berbicara dengan pembicaraan yang jelas, ya, dan pembicaraan yang jelas. Dan upayakan tidak ada kalimat atau kata yang orang tidak paham apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Jadi tidak perlu orang itu buka kamus. Sekarang ini banyak ilmuwan-ilmuwan, atau orang-orang yang mengatakan diri mereka ilmuwan, cendekiawan, ya, cendekiawan muslim. Kalau bicara itu, suruh orang yang mendengarnya itu seakan-akan untuk membawa kamus. Kamus bahasa Inggris. Ya. Jadi apa yang diomongkan, harus nyari dulu di kamus apa sih maknanya. Nah, ini termasuk hal yang tidak tepat. Pembicaraan yang benar, yang baik adalah jelas dan dipahami oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian juga bahwa apabila ada hal-hal yang memang harus diulangi dalam pembicaraan tersebut untuk ketegasan, untuk penekanan, maka silakan diulangi dalam rangka penekanan dalam pembicaraan tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang menyampaikan suatu pembicaraan hendaknya dia melihat siapa yang diajak bicaranya, sehingga betul-betul ya apa yang disampaikannya bisa dipahami oleh mereka. Karena manusia terkadang memang bertingkat-tingkat. Ada orang-orang pemahamannya rendah, ya, dia tidak bisa mendengar perkataan yang panjang, lebar, tidak tahu ujungnya, pangkalnya, tapi dia mendengar dan bahasa yang sederhana, bisa dipahami, itu sudah mencukupi. Jadi seorang juga harus melihat, ketika dia berbicara, ya dia yakin bahwa apa akan disampaikan ini, dipahami oleh mereka yang mendengarnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita, bahwa inti dari pembicaraan itu adalah ketika seorang menyampaikan suatu pembicaraan, apalagi suatu ilmu, agar orang yang mendengar mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah, ya, jadi ilmu yang dia dapati dari apa yang disampaikan oleh orang yang menyampaikannya. Oleh karena itu harus jelas, bisa dipahami, ya, bisa dicerna oleh orang yang mendengarnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tugas para da'i, para muballigh dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam menyampaikan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengan jelas. Ya. Karena kalamullah dan kalam Rasulnya sangat jelas. Oleh karena itu, sampaikanlah risalah Allah ini dengan ucapan-ucapan, dalil-dalil, hujah-hujah, yang bisa dipahami dengan jelas oleh orang yang mendengarkannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kasih sayang seorang alim, seorang mubaligh, seorang da'i kepada orang yang diajak atau orang yang dia ajarkan kepada mereka, orang yang didakwai, ya harus seorang da'i mempunyai kasih sayang. Kalau seorang da'i tidak memiliki kasih sayang kepada orang yang diajaknya, yang diserunya, ya jangan jadi da'i. Ya. Karena ini salah satu hikmah yang harus kita ambil dari firman Allah Azza wa Jalla tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau memiliki sifat rahmat, kasih sayang, menyayangi umatnya dan orang-orang yang akan beliau sampaikan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Yakni yang kalian tahu siapa dia Muhammad itu. Ya. Azizun alaihi ma anittum. Sifat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yang pertama kepada Nabi SAW, azizun alaihi ma anittum. Amat terasa berat dalam diri beliau penderitaan kalian. Ini sifat da'i harus demikian. Ya. Da'i yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala harus merasa berat dalam dirinya kalau para orang-orang yang didakwainya itu menderita. Azizun alaihi ma'alittu. Ya. Karena perasaan ini, ya, sifat ini, perilaku ini, perangai ini, kalau ada dalam diri seorang da'i, ya, maka dia akan maksimal dalam berdakwah. Harisun alaikum bil mu'minin. Jadi Nabi SAW, orang yang amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Maka dari itu, karena beliau tidak mau kaumnya, umatnya menderita, harisun alaikum bil mu'minin. Berarti orang yang sungguh-sungguh haris, sangat bersemangat, agar kalian betul-betul itu selamat dengan iman yang, dengan mengajak kalian pada iman. Harisun alaikum bil mu'minin. Ya, agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Karena dengan iman itulah kalian diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ra'ufur rahim. Dan beliau adalah orang yang ra'uf dan rahim. Sangat menyayangi kalian. Itu sifat Nabi alaihissalam. Maka ini salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i, seorang mubalik. Bagaimana dia menyelamatkan orang yang diajak, yang didakwainya itu. Agar selamat. Dan mengajarkannya tauhid, mengajarkannya sunnah Nabi Sallam, mengajarkannya pemahaman salafus saleh, mengajarkannya akhlak yang mulia, perangai yang baik, ya, semampunya. Nah, perasaan ini, perangai yaitu azizun alaihi ma'anittum, amat berat rasa olehnya penderitaan kalian, ini akan mendorong seorang untuk melakukan dakwah secara optimal, secara maksimal, dalam mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perangai ini Allah sebutkan dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Karena apa? Seorang mukmin dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Kata Nabi alaihissalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya, maka marilah, ya, kita inginkan kebaikan untuk umat ini. Oleh karena itu kita dakwai mereka kepada tauhid, kepada sunnah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Ayo berakhlaklah yang mulia, kembali kepada Islam, kembali kepada tuntunan Quran dan sunnah, bergantunglah pada Allah, berharaplah pada Allah. Ini untuk menyelamatkan umat ini dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Agar tidak menderita. Agar tidak menderita. Ya. Jangan kita senang ketika melihat seorang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ini perangai yang jelek. Ya. Perangai yang buruk. Orang, seorang muslim bergembira ketika saudaranya terkena bencana. Terkena suatu musibah. Dia senang. Rasain kamu. Alhamdulillah. Jangan. Ini perangai jelek, perangai yang buruk. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari musibah tersebut. Kita doakan saudara kita, ya, agar Allah memberikan jalan keluar, Allah memberikan kemudahan, Allah menyelamatkan dia dari bencana atau musibah itu. Jadi itu sikap seorang mukmin, akhlak seorang mukmin kepada saudaranya. Maka dari itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah Ta'ala pernah berkata dalam satu kalimat beliau, apa keuntungan yang Anda ambil jika saudara Anda dimasukkan dalam neraka? Subhanallah. Kalimat seorang yang punya apa? Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum bil mu'minin. Ya. Karena punya rasa cinta kepada saudaranya. Tidak mau saudaranya menderita. Sampai beliau mengatakan demikian. Apa keuntungan yang Anda dapatkan? Kalau saudaramu masuk dalam neraka gara-gara kamu. Apa ada keuntungan? Tidak. Karena orang mukmin dengan saudaranya saling cinta satu dengan yang lainnya. Ada hal-hal yang kurang cocok, ada hal-hal yang kurang tepat. Ya, dia silakan berbeda. Tapi sampai mendoakan kejelekan pada saudaranya, sampai mendoakan atau mengucapkan kalimat yang tidak pantas pada saudaranya, atau senang terhadap saudara yang terkena musibah, ini bukan perilaku seorang mukmin. Ya. Bukan perilaku seorang mukmin yang beriman pada Allah dan beriman pada Rasulnya. Yang bermanhaj berakidah salaf. Berakhlak salaf salih radhiyallahu anhum ajma'in. Pada itu kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh pelajarannya banyak sekali dari apa yang disampaikan. Ya, oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu isra'i al-jalis li hadithi jalisihi. الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه Disebutkan di sini bab yang berikutnya, bab yang 90. Bab tentang kita dianjurkan untuk isra. Isra itu mendengar. Kalau ada orang berbicara, apalagi pembicaranya baik, hendaknya kita mendengar. Ya. Isra'ul jalisi atau babu isra'il jalisi li hadisi jalisi. Jadi seorang ketika dia duduk dan temannya, sahabatnya, saudaranya, dia dianjurkan mendengar apa yang diucapkan oleh saudaranya itu. Ya. Tapi ucapan yang disampaikan oleh saudaranya itu laisa biharamin. Bukan pembicaraan yang haram, bukan ghibah, fitnah, adu domba. Ya. Menghina saudaranya. Ya. Bukan itu tidak perlu didengar. Mengatakan saudaranya dan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Sampai keluar kata-kata asuh, kata-kata anjing pada saudaranya, subhanallah, ini tidak perlu didengar, tutup telinga, tinggalkan orang seperti itu. Na'udzubillah. Ini bahaya. Termasuk dalam grup-grup kita melihat sekarang. Di WhatsApp atau yang lainnya, di Facebook, ya, dalam dialog, dalam bercakap-cakap satu dengan yang lainnya, di situ bercampur manusia-manusia yang tidak jelas, ya. Kadang-kadang kita menyangka orang ini baik, ternyata orang ini jelek. Kalimat yang tidak pantas ditulis, tidak pantas, apalagi diucapkan. Maka hati-hati ya, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah, ya. Kita jangan senang dengan grup-grup ini, masya Allah punya grup banyak. Tidak tahu di antara grupnya itu ada syaitan. Banyak syaitannya. Dalam bentuk jin. Dalam bentuk manusia. Ya. Hati-hati. Ya. Jadi, pembicaraan yang dilarang didengar antara seorang dan saudaranya ketika saling sedang duduk dalam hal-hal yang haram. Ini tidak boleh didengar. Bahkan dia tinggalkan majelis itu. Kalau dia tidak bisa ingatkan dengan lisannya, tinggalkan majelis itu. Kalau majelis itu sudah ada ghibahnya, ya, ada hal-hal yang buruk, fitnah, ghibah, ngadu domba, jangan ikuti. Kalau grup, keluar dari grup itu. Ya. Jangan mau bertahan di grup itu. Atau keluarkan orang seperti itu. Kalau dia seorang admin, misalnya dalam grup, keluarkan orang seperti itu. Ini bukan grupnya orang-orang tidak berakhlak. Dan tandanya kita harus tahu. Siapa yang berkumpul dengan kita? Kalau di satu grup. Nah, jadi, perkataan yang didengar, itu hendaknya yang perkataan yang baik. Bukan yang haram. Bukan fitnah, ghibah, adu domba, ya, atau menuduh, tidak. Wastinshat al-alim wal-wa'id hadir li majlisi. Kemudian juga bab ini menjelaskan tentang kita dianjurkan, ya, untuk atau diperintahkan ketika datang ke satu majelis, di situ ada orang alim yang menyampaikan ilmunya, ada orang memberikan nasihatnya, hendaklah orang yang ada di majelis itu mendengar apa yang disampaikan oleh orang alim tersebut atau orang yang menasihati tersebut. Jadi ini juga bagian dari komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita di majelis, ya, yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ya. Maka agama Allah ini sudah sempurna. Semua hal telah diajarkan. Dan ulama-ulama muslimin, semoga Allah membalas mereka, kebaikan mereka dengan berlimpah. Dengan berlipat ganda. Mereka telah membahas semua masalah-masalah ini dalam Islam. Contohnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Saya membuat bab ini. Ini menunjukkan bahwa Islam telah mengajarkan semua kebaikan pada kita, mengingatkan semua keburukan. Ya. Adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Hadis yang pertama, An-Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qol. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Rasulullah sallallahu mengatakan kepada aku, kata Jarir, ketika haji wada. Istansitin nas. Yani suruh orang-orang itu untuk diam, minta pada mereka untuk diam dan mendengar. Sumaqal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbicara. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kata beliau alaihi wasallam kepada seluruh jamaah yang ada ketika haji wada, la tarji'u ba'di, janganlah kalian kembali setelah aku meninggal, jangan kalian kembali kepada perbuatan-perbuatan kekufuran. Yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin, yang mana sebagian kalian akan memenggal leher-leher sebagian yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi SAW, ya, beliau menyuruh kepada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu agar beliau menyuruh mereka yang hadir ketika itu pada waktu haji wada untuk diam. Ya, kalau dulu tidak ada mikrofon, kalau sekarang ada bisa berteriak. Dulu dia ingatkan, nanti disampaikan kepada yang lainnya supaya semua tenang dan diam. Baru kemudian Nabi SAW menyampaikan apa yang beliau ingin menyampaikannya. Nah, di sini, ya, di antara yang diambil dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa seorang alim atau seorang akan menyampaikan sesuatu, bila dia orang alim, orang syekh, ya, dia boleh menyuruh atau meminta orang-orang yang hadir di majelisnya untuk diam dan mendengar. Untuk diam dan mendengar dengan seksama. Ya. Mendengar dengan seksama. Karena kalau seorang berbicara, tidak mungkin dia tuh konsen mendengar. Ya. Tidak mungkin. Makanya ketika kita mendengar seorang berbicara, harus kita ini diam. Supaya apa yang disampaikan oleh orang itu bisa merasuk, kita konsen mendengarnya, bisa menerima dengan baik. Karena kita diam mendengar apa yang disampaikan. Dan ini juga menunjukkan apa? Supaya seorang ketika hadir di satu majelis, hendaknya dia itu konsentrasi. Konsentrasi mendengarkan apa yang disampaikan. Karena kalau orang tidak konsentrasi, ya, dia tidak akan paham apa yang diomongkan oleh orang yang menyampaikannya. Sekarang ada orang datang di majelis ilmu, tapi kepalanya, di otaknya berbagai macam masalah. Dibawa dari rumah ke majelis itu. Tapi dia hadir mendengar apa yang disampaikan. Ini kebanyakan tidak masuk dari apa yang disampaikannya itu. Maka dari itu seorang kalau akan datang di, atau kalau hadir di satu majelis, hendaknya dia itu konsentrasi. Dan tanda-tanda orang itu tidak konsen, ya, itu ada. Ya. Ada hal-hal yang menunjukkan bahwa orang itu tidak konsen. Dia melihat raut mukanya, lihat orang yang ngelamun, ketahuan bahwa dia tidak konsen. Ya. Terus kalau seorang sudah punya pengalaman, dia akan tahu orang ini ngelamun. Orang ini tidak mendengar apa yang disampaikannya. Ya. Jadi kita dianjurkan ketika hadir suatu majelis, hendaknya kita hadir diam, mendengar, kemudian juga konsentrasi, ya, pikiran kita betul-betul bersama orang yang menyampaikan apa yang disampaikannya dengan baik. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita adab. Adab ketika di majelis antara seorang murid dan gurunya. Islam mengajarkan adab murid pada gurunya. Ya, supaya muridnya berakhlak, beradab kepada gurunya. Ya. Salah satu adab antara alim dan muta'allim, bahwa seorang muta'allim itu hendaklah mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya ketika ada di majelis tersebut. Lah, kita sekarang di zaman ini, ya, banyak gangguan dalam majelis-majelis ilmu itu. Salah satu yang paling utama adalah HP. Gurunya ngomong, tadi majelis juga dia lagi gak tahu apa ini dilakukannya. Ya, lagi ngetik, jari-jarinya lagi sibuk. sibuk menulis, mengirim ini, menerima instruksi, atau yang lainnya. Sementara gurunya berbicara. Makanya di satu majelis itu, seyogyanya seorang yang menyampaikan ilmu satu majelis, dia menghimbau kepada yang hadir supaya mematikan, menonaktifkan HP mereka. Agar konsentrasi di majelis. Sebab tidak ada gunanya. Seorang berbicara, si guru berbicara, atau seorang syekh, seorang alim berbicara menyampaikan ilmu, sementara murid-muridnya asik dengan HP mereka. Ya. Mereka di dunia lain, gurunya di dunia lain, walaupun sama-sama di satu tempat yang sama. Ya, ini tidak ada gunanya. Nah, oleh karena itu, ini juga di antara adab-adab dalam majelis ilmu, seorang murid mendengar apa yang disampaikan oleh gurunya, dia tentu meninggalkan kesibukan-kesibukan selain ilmu itu. Selain ilmu tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa untuk kita bisa konsentrasi dan mendengar, pertama itu harus jangan diam. Diam baru mendengar. Ya. Ketika sudah mendengar, baru dia masuk ke dalam benak kita apa yang disampaikan oleh orang berilmu itu. Ya. Kemudian kita amalkan. Jadi itu urutannya. Diam, mendengar, ya, apa yang disampaikan oleh seorang alim kepada muridnya, kemudian menghafalkan yang disampaikan oleh orang alim itu, kemudian mengamalkan. Ini 4 poin. Diam, mendengar dengan seksama, tentu di sini konsentrasi, masuk dalam mendengar dengan seksama, kemudian dia mengingat apa yang disampaikan oleh gurunya, kemudian diamalkan. Diamalkan. Ya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana jangan kalian kembali kepada kekufuran. Dan kalian membunuh saudara kalian. Nah, ini perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan kufur, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang dahulu sebelum datangnya Islam. Jangan sampai seperti itu. Kemudian juga hadis ini tentu menyelaskan bahwa qital, peperangan antara muslim dan muslim, ini sama dengan perbuatan orang-orang kafir. Ya, kufar dan kufar berperang. Nah, ini sama ketika sekelompok orang muslim dan sekelompok orang muslim yang lainnya, mereka berperang. Ya. Ini artinya ada persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Maka dari itu Nabi SAW melarang kita menyerupai mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang bahwa hadis ini bukti kenabian Nabi SAW. Beliau adalah Rasulullah SAW, hak min Allah. Allah mengutus beliau kepada umat manusia karena beliau menyampaikan sesuatu yang betul terjadi. Ya, karena setelah wafatnya Nabi SAW di masa Khalifah Uthman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib dan seterusnya, itu terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Ya. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Nah, ini jangan sampai. Jangan sampai demikian. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran diambil dari hadis ini. Dan demikian pembahasan bab ke-90 selesai. Dan insyaAllah pertemuan akan datang, kita masuki bab yang lain, yang berikutnya, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qawli hadza. Kita kembalikan ke Jakarta. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan menanyakan. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi pembahasan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan berikutnya para pendengar maupun pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui layar-layar telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat 081-989-6543. Baik, dari pertanyaan pesan singkat yang telah masuk diantaranya kami bacakan. Ustaz, assalamualaikum, mohon penjelasannya tentang takdir yang dapat dirubah sedangkan semua yang terjadi di alam sudah ditulis 50 ribu tahun yang lalu. Jazakumullahu khairan Ustaz. Baik, pertanyaan bagus sekali. Hanya saja ada yang perlu diralat dalam pertanyaan itu. Yaitu takdir Allah Ta'ala yang telah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Tentang takdir, ini sebetulnya masalah yang merupakan sirullah. Masalah takdir ini adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. لا يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Yang mana takdir Allah ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan manusia, malaikat yang terdekat dan Allah Ta'ala juga tidak tahu tentang takdir ini. Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala juga tidak mengetahui tentang takdir ini. Nah, oleh karena itu kita ini diperintahkan untuk berbuat, untuk beramal. Ya, untuk beramal. Kita beriman pada Allah dan 6 arkanul iman ini, iman pada Allah, iman pada para malaikatnya, iman pada kitab-kitabnya, pada para rasulnya, pada hari kiamat, dan iman pada takdir Allah baik dan buruk, semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ketentuan Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi ada amalan-amalan yang Allah jadikan sebab. Ya. Yang Allah jadikan sebab, di antaranya doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Ya, kita disuruh berdoa. Dan Allah telah menentukan bahwa orang ini akan berdoa. Ya. Bahwa hamba ini yang terhindar dari musibah itu, dia akan berdoa. Nah, jadi dalam masalah beriman pada takdir, hendaklah kita tidak banyak mendalaminya sampai ke hal-hal yang mendalam, tapi cukuplah kita lakukan amalan-amalan yang dengannya menjadi penyebab Allah memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan dalam ketentuannya. Contohnya silaturahmi, itu akan memperpanjang umur, akan memberikan, yakni memperbanyak rezeki. Ya, kita lakukan amalan itu. Ya. Kita lakukan amalan itu, silaturahim. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Karena Allah menyebutkan bahwa di antara sebab seorang itu dipanjangkan umurnya karena silaturahmi. Di antara sebab seorang itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, ya, diperbanyak atau rezekinya oleh Allah Ta'ala, dia silaturahmi. Maka kita lakukan sebab ini. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang doa yang bisa menolak takdir. Ya, ini, maka kita berdoa. Adapun selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Ya. Selebihnya kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Apa yang sedang menimpa di dunia ini sekarang, contohnya adalah yaitu tentang corona virus ini. Itu hendaknya orang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin pada Allah Ta'ala. Jadi apa yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah bagi kami. Huwa maulana. Dialah yang akan melindungi kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hendaknya hanya kepada Allah orang mukmin bertawakal. Ini contoh. Ya. Nah, sekarang misalnya ada orang sudah bertawakal pada Allah, dia melakukan sebab-sebab, toh dia kena. Berarti sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Karena Allah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwa tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah Ta'ala. Ya. Jadi melakukan sebab, kemudian berdoa pada Allah Ta'ala, ya, kemudian menyerahkan semua kepada Allah Ta'ala, ini kita yang dianjurkan oleh agama Allah. Selebihnya kita serahkan pada Allah. Kalau Allah menentukan yang lain dari apa yang kita harapkan, maka kita harus tetap husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang Allah tetapkan, yang Allah tentukan, yang Allah putuskan kepada kita atau kepada seseorang, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Dan dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan tentang iman kepada takdir. Bahwa seorang tidak beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang sempurna dan iman yang benar, ya, hatta hatta ya'lamal abdu, ya, sehingga seorang hamba betul-betul meyakini annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Bahwa apa yang menimpa dia tidak mungkin meleset darinya. Ya. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Dan bahwasanya apa yang meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Dan demikian seorang yang tenang hidupnya. Karena imannya kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Kita disuruh beramal, disuruh berdoa, disuruh berupaya. Lakukan itu semuanya. Selebihnya kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla dan penuh keyakinan kepada Allah Ta'ala. Bahwa apa yang Allah putuskan pada seorang hamba, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Berikutnya kami angkat di layar-layar telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, silakan 021 823 6543. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan pertanyaannya Pak Rizal. Kalau ingin bertanya ini Ustaz, tentang kaifiat berdoa ketika dalam sujud. Apakah dalam berdoa di dalam sujud itu boleh memakai bahasa Indonesia? Karena dalam redaksi bahasa Arab ana ini tidak tahu Ustaz. Yang paling kunci apakah dilarang atau dibolehkan? Mohon nasihatnya. Sukun jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Reza dari Singkawang, Kalimantan Barat ya. Barakallahu fi. Tentang berdoa ketika seorang dalam sujud, tentu yang pertama yang lebih utama adalah seorang ketika dia berdoa dalam sujudnya, yaitu dengan menggunakan bahasa Arab. Ada doa-doa dari Al-Qur'anul Karim, apa boleh dibaca? Boleh. Saya cenderung pada pendapat yang mengatakan boleh. Karena dia meminjam bahasa itu dari Al-Quran, kemudian dia memakainya untuk berdoa dalam sujudnya. Ya. Dan sebagian ulama membolehkan. Kemudian yang kedua ada doa-doa dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dia hafal, maka juga lebih utama dia menggunakan doa-doa tersebut dari hadis-hadis Nabi Sallam. Sekarang yang ditanyakan, jika seorang tidak menghafal doa itu, atau dia ingin meminta pada Allah Ta'ala dan satu doa yang dia akan lebih mantap dengan menggunakan bahasa Indonesia, atau karena dia tidak tahu bahasa Arabnya dia menggunakan bahasa Indonesia, apa hukumnya? Saya pernah hadir di satu majelis seorang ulama di kota Madinah, seorang alim ya, hafizahullah Ta'ala. Beliau ditanya tentang masalah ini. Ya Sheikh, apa hukumnya seorang berdoa ketika sujud dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Kata beliau, itu dibolehkan tetapi dalam hatinya, jangan diucapkan. Ya. Jadi dia ucapkan apa yang dia inginkan dalam doa itu, dalam sujudnya, dengan bahasa selain bahasa Arab, itu di hatinya. Minta kepada Allah Ta'ala, ucapkan dalam hatimu. Ya. Tentang apa yang kita minta kepada Allah Ta'ala. Kalau itu dan bahasa selain bahasa Arab, itu fatwa beliau hafizullah Ta'ala, dan saya cenderung kepada pendapat tersebut. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan seorang berdoa dan menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika sujud, tapi hati ini kurang tenang karena bahasa sholat itu adalah bahasa Arab. Ya. Sholat itu dengan menggunakan bahasa Arab. Ya. Kalau ada orang ingin menerjemahkan sholat dengan bahasa Indonesia, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah Maha Besar, dan seterusnya, tentu kita menolaknya dan tidak bisa diterima hal itu. Maka demikian pula doa dalam sholat. Jadi saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan jika seorang berdoa kepada Allah dalam sujudnya dan dia ingin menggunakan bahasa selain bahasa Arab, cukup dia ucapkan dalam hatinya, tidak dengan lisannya. Wallahu Ta'ala A'lam. Ustaz, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimak serta mendengarkannya. Dan berikutnya pertanyaan dari pesan singkat, dua pertanyaan yang hampir senada kami akan bacakan. Ustaz, dalam kondisi saat ini suami selalu salat di rumah dan kami salat berjamaah, namun bacaan surat pendeknya masih salah untuk tajwidnya, panjang pendeknya kadang kurang membaca satu ayat. Hal tersebut membuat saya tidak khusyuk. Apakah salat saya sah dan bagaimana cara memberitahu beliau? Barakallahu fik. Dan ditambahkan pertanyaan yang lain, Ustaz, bagaimana kalau suami hafalannya lebih sedikit daripada istri, apakah boleh tetap menjadi imam? Demikian Ustaz, silakan. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama adalah suami menjadi imam ketika di rumah, bacaannya kurang fasih, panjang pendeknya mungkin banyak salahnya, atau makhraj hurufnya juga kurang benar. Nah, di sini kami ingatkan yang pertama, di sini pentingnya seorang suami atau sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga untuk betul-betul belajar agama Allah. Ya, terutama dalam hal membaca Al-Quranul Karim. Ya, bacalah dan bacaan yang fasih. Jadi ini kita dituntut untuk belajar. Nah, sekarang dalam kondisi kayak gini, ketika kita meremehkan, menggampangkan masalah ini, sebelum datangnya virus corona ini, mungkin banyak orang menggampangkan masalah mempelajari ilmu tajwid, mempelajari tahsin bacaan Al-Quran. Nah, sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Nah, supaya kita jangan sampai terulang lagi menggampangkan, meremehkan, ya, dalam membaca atau mentahsin, memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim. Ini yang pertama kami ingatkan kepada, terutama kepada suami sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga mereka. Nah, kalau pertanyaan yang ditanyakan tadi, misalnya dalam rumah tangga itu ada seorang anak laki-laki dari keluarga yang bertanya tadi, dan dia bacaannya lebih baik, maka suruh anak laki-laki itu menjadi imam. Ya. Ayahnya menjadi makmum karena bacaannya kurang fasih atau mungkin tidak fasih, bahkan surat-surat pendek pun tidak hafal. Ya. Nah, ini suruh anaknya, kalau ada anaknya yang laki-laki yang lebih fasih, lebih baik bacaannya, dia menjadi imam. Tapi kalau tidak, ya tetap istri nasihati dengan baik pada suaminya supaya terus mempelajari, mendengar apa Al-Quran, ya, terutama surat-surat pendek, ya, di masa-masa seperti ini, supaya bisa dalam waktu dekat suami bisa memperbaiki bacaannya. Ini arahan kami, wallahu a'lam. Pertanyaan kedua, seorang istri lebih banyak hafalannya daripada suaminya. Masya Allah, ya, istri yang soleha insya Allah, bacaannya hafalannya lebih banyak. Apakah boleh, apakah tetap suami harus menjadi imam? Jawabannya iya. Ya. Jadi imam sholat itu adalah laki-laki. Kalau ada sisi laki-laki, tidak bisa perempuan menjadi imam. Kecuali kalau istrinya berjamaah dengan anak-anak perempuannya. Atau pembantunya misalnya. Kalau ada pembantu, mereka sholat berjamaah, yang jadi imam istri. Makmumnya wanita-wanita, itu anak-anak perempuannya atau pembantunya, itu insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau di situ ada suaminya, walaupun suaminya lebih sedikit baca hafalannya, tetap suami menjadi imam. Jadi itu harus demikian. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban serta nasihat yang telah disampaikan. Dan berikutnya, nah, kita akan akhiri pembahasan ataupun pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini karena keterbatasan waktu. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pertemuan pelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, para pendengar para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Roja, dan pula para pemirsa TV Al-Iman, mendengar suara Al-Iman, dimanapun Anda berada, pada penghujung dari kajian saya di pagi yang baik ini, yang pertama, ya bahwa mari kita sebagai orang-orang beriman pada Allah Azza wa Jalla, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin, kepada umat Islam di negeri ini, ya, agar mari yang pertama kita ini senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya kepada Allah agar Allah mengangkat musibah wabah yang menimpa khususnya di negeri kita ini, juga tentu di negeri-negeri yang lainnya. Mohon hanya pada Allah, jangan merengek pada manusia, apalagi orang-orang yang telah mati, mereka tidak bisa untuk mengangkat musibah ini. Yang mampu hanya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Quranul Karim, ayo kita ambil pelajaran. Orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah, menyembah berhala, tapi mereka mengenal Allah, itu di saat mereka mendapatkan musibah, di saat mereka dalam kesempitan, mereka lupakan semua sekutu-sekutu mereka yang mereka sembah selain Allah. Ini disebutkan dalam banyak Al-Quran, dalam banyak ayat. Banyak ayat Al-Quran di antaranya Allah sebutkan dalam surat Yunus. Ya. Allah sebutkan di antaranya dalam surat Yunus tentang orang-orang musyrikin yang mereka itu meminta kepada Allah di saat mereka dalam keadaan sulit. Ya. Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wajaraina bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifat asifun wajaa'ahumul mawju min kulli makanin وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dan dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurkan bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai yang besar, dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpa dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung oleh bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dan mengikhlaskan ketaatan kepadanya semata-mata. Nah, kita melihat di sini Allah memberitahukan tentang perilaku orang-orang musyrikin. Di saat mereka dalam keadaan sulit, mereka melupakan semua yang mereka sekutukan selain Allah. Mereka hanya ikhlas pada Allah Ta'ala berdoa. Nah, orang muslim masa berbeda. Nah, kita sebagai orang beriman pada Allah, dalam keadaan senang dan dalam keadaan sulit, ayo kita mohon hanya pada Allah. Allah tidak mungkin ketika menimpakan satu musibah kepada kita, kepada umat, kepada hamba-hambanya, tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Hikmahnya besar. Supaya kita ini kembali pada Allah. Bertobat pada Allah. Ya. Berharap hanya pada Allah. Jangan berharap pada selain Allah. Jangan meminta pada selain Allah. Jangan merengek pada manusia. Mohonlah pada Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang bertauhid. Yang mengatakan la ilaha illallah. Yang mengatakan tidak sembahan yang hak kecuali Allah. Ayo kembali pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, surat Al-An'am, ya, ayat yang ke-63-64. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri, tad'unahu tadarru'an wa khufyatan, lain anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, man yunajjikum, siapakah akan menyelamatkan kalian dari kegelapan lautan dan daratan dan lautan. Ya, kalian kemudian berdoa kepadanya dan penuh kehusyuan dengan penuh ketenangan, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Ya, kalau Allah menyelamatkan kami dari musibah ini, maka kami akan menjadi orang-orang bersyukur. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat berikutnya, Kulillahu yunajjikum minha. Katakanlah bahwa Allah yang akan menyelamatkan kalian darinya, dari kesulitan itu. Wa min kulli karbin, dan dari setiap kesedihan, setiap kesusahan, Allah yang akan menyelamatkannya. Tapi kemudian Allah mencela mereka, orang-orang musyrikin itu. Thumma antum tusyrikun. Ya, ini yang bahaya. Sekarang berdoa pada Allah Ta'ala, nanti kalau sudah selamatkan kembali pada syirik. Jangan, orang muslim tidak boleh demikian. Orang mukmin tidak boleh demikian. Hendaklah kita tetap mohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan kita berubah diri kita, perbaiki diri kita, amalkan amalan-amalan soleh, taubat pada Allah Ta'ala, dan tetap berharap pada Allah Ta'ala. Ya. Kepada kaum muslimin, kita husnudzan pada Allah. Semoga dibalik ini semuanya ada hikmah yang besar. Ya. Di balik musibah, wabah yang menimpa masyarakat dunia secara menyeluruh, ya insyaallah ada kebaikan di balik ini semuanya, terutama pada kaum muslimin, kaum mukminin. Kita kembali pada Allah Ta'ala, terus berdoa, terus memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dapat sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan mari kita patuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, oleh mereka pihak yang berwenang dalam hal membatasi diri, dalam hal diam di rumah, dan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar, supaya betul-betul kita kurangi dan diamlah di rumah. Kita yakni beramal, berbuat ya apa yang bisa kita lakukan. Semoga Allah ya segera yakni mengangkat wabah ini dan menyelamatkan kita semuanya dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya. Dialah tempat kita mengadu. Jangan mengadu kepada selain Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Tapi kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan merengek pada manusia. Merengeklah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang bertauhid. Itulah orang yang bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dalam semua keadaan, sulit dan senang, sempit dan lapang, kita hanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lupa lihat, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Tingkatkan amal ibadah. Kurang lebihnya kami mohon maaf, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dengan demikian, kita cukupkan kajian kita. Ya, wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.